Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحماني ورحمكم الله سادتي kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di tempat ini, di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Tidak ada satupun tempat yang paling mulia di muka bumi ini selain daripada Baitun min Buyutillah, selain daripada rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita, berikan bimbingan kepada kita untuk bisa berada di tempat yang mulia di muka bumi ini. Dan salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada teladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan terang dan jelas. Kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bimbingannya. Kita bisa bermuamalah dengan manusia, berakhlak dengan manusia juga dengan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik, fil ibadah, fil muamalah, fil aqidah. Uswatun hasanah, baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teladan yang baik ketika kita bermuamalah kepada sesama manusia dan sesama kaum muslimin secara khusus. Beliau adalah teladan yang baik di dalam kita berkeyakinan, mempercayai segala perkara-perkara yang diperintahkan kita untuk beriman kepadanya. Dan dalam segala hal dari perkara-perkara ibadah ini telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, melainkan telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kejelekan yang bisa mengantarkan seseorang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, melainkan telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya menghindar dari perbuatan tersebut. Ini merupakan satu anugerah bagi kita sekalian, sekaligus merupakan kenikmatan di mana kita menjalankan ibadah yang merupakan inti dari pokok tujuan kita hidup di dunia ini dengan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab fikih kita dengan panduan kitab Al-Mulakhasul Fikhi, ringkasan fikih yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masih membahas kitabus sholat, kitab tentang sholat, dan masih melanjutkan tentang bahasan terkait dengan hukum-hukum pada sholat Jumat. Sebagaimana yang telah kita lalui beberapa perkara, dan kita masuk pada perkara tentang syarat sahnya sholat Jumat. Syarat sholat sahnya sholat Jumat yang pertama adalah masuknya waktu, karena setiap sholat itu syaratnya sah dia dikerjakan oleh umat Islam ketika telah masuk waktu sholat. Semua sholat, sholat duhur hingga sholat subuh dan juga sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah yang wajib menjalankan sholat Jumat adalah orang yang tinggal di tempat tersebut. Orang yang tinggal di tempat tersebut bukan orang yang tinggal di perkemahan-perkemahan ataupun tenda-tenda, karena sebagian daripada penduduk yang ada di wilayah Saudi, ada sebagian di antara mereka yang tinggal di tenda-tenda mencari tempat turunnya hujan, sehingga mereka berpindah ketika mereka mengetahui di tempat yang lain telah turun hujan. Ini orang yang demikian tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat, dikarenakan dulu pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam di sekitar Madinah pun ada orang yang demikian, kaum yang tinggal di tenda-tenda dan di kemah-kemah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk melakukan sholat Jumat. Sehingga sholat Jumat bagi orang yang keadaannya demikian, yang masih berpindah-pindah tempat, nomaden, masih belum menetap di tempat tersebut, tidak ada kewajiban. Yang wajib adalah orang-orang yang tinggal di tempat tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, syarat sahnya sholat Jumat adalah tuqaddimu khutbatain, didahului dengan dua khutbah. Sebagaimana yang telah kita kenal, limuwadobatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihima. Karena ini adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak menjalankan sholat Jumat, didahului dengan dua khutbah. Wa qala Ibnu Umar, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubu khutbatain wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulusin. Kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan khutbah dengan dua khutbah dalam keadaan berdiri ketika melakukan khutbah. Yafsilu bainahuma bijulus, beliau pisah di antara dua khutbah tersebut dengan duduk, duduk sebentar, kemudian melakukan khutbah yang kedua. Ini adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada hari Jumat, sebelum dilakukan sholat Jumat diadakan dua khutbah. Ini merupakan syarat sahnya sholat Jumat. Dan sudah kita ketahui bahwasanya sholat Jumat ini adalah sholat yang mustaqillah, sholat yang memang kewajibannya itu tersendiri, bukan sebagai pengganti sholat duhur. Karena ada hukum-hukum khusus yang terkait dengan sholat Jumat ini. Sehingga bagi orang yang berkewajiban menjalankan sholat Jumat, dia harus menjalankan sholat Jumat ketika itu. Namun ketika seorang muslim kemudian dia terluput menjalankan sholat Jumat, dia tidak mendapati imam melakukan sholat Jumat, sudah terlambat misalnya, tidak dapat satu rakaat, maka yang dia lakukan bukan sholat Jumat. Karena dia sudah ketinggalan imam, imam sudah mau selesai, tidak dapat satu rakaat, yang dia lakukan ketika itu dia mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur. Dengan sholat duhur, dia melakukan sholat duhur. Kalau imam sholat Jumat sudah menyelesaikan sholatnya. Sehingga sholat Jumat itu adalah kewajiban yang berdiri sendiri, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di situ ada syarat-syarat yang terkait dengan sholat Jumat dan ada kekhususan-kekhususan hukum yang terkait pada hari Jumat. Kemudian masalah yang lain, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min suruti sihhatiha, di antara syarat sahnya sholat Jumat adalah ketika khutbah diucapkan hamdulillah, ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam khutbah tersebut diucapkan kalimat syahadatan, mengucapkan kalimat syahadat, wa sholatu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, diucapkan solawat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal wasiyatu bitaqwallah. Selanjutnya dia berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal mu'idah. Kemudian memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Wa qira'ati syai'in minal Qur'an. Kemudian membacakan sesuatu dari Al-Quran dalam nasihat tersebut, walau ayat, walaupun satu ayat dia bacakan ketika berkhutbah di hadapan kaum muslimin, memberikan nasihat kepada mereka, bacakan ayat Al-Quran walaupun satu ayat. Ini menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Walaupun inti daripada, sebenarnya inti daripada khutbah Jumat itu sendiri adalah nasihat. Nah, dikarenakan memang disitulah kaum muslimin bisa mendapatkan nasihat secara langsung dari para khatib dengan nasihat-nasihat yang bisa menghidupkan hati mereka dan memberikan pencerahan cahaya di dalam hati mereka. Sehingga tersebut mendapatkan bimbingan, pencerahan dan kehidupan, kesegaran untuk bersemangat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa takut dari menjalankan perbuatan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan sebagian ulama bahasanya kalimat hamdulillah wa syahadatan wa sholat ala rasul itu, sebagian mereka mengatakan itu bukan syarat, tapi yang menjadi pokok daripada yang terutama, syarat yang terutama adalah adanya khutbah nasihat bagi kaum muslimin. Ini sebagian ulama mencatatkan demikian. Nah, namun kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kebiasaan para sahabat ketika mereka berkhutbah, mereka biasa mengucapkan innalhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nasta'inuhu. Kita memuji Allah. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berselawat. Setelah itu memberikan wasiat kepada kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini adalah wasiat yang paling mulia, wasiat yang paling agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sekian banyak ayat mewasiatkan kepada hamba-hambanya secara khusus kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang beriman. Diberi wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum juga demikian, manusia seluruhnya diberi wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ahlul kitab, orang-orang yang diberi kitab sebelumnya, dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara, diberi wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa agar supaya mereka tidak merubah kitab-kitab tersebut, agar supaya mereka menjalankan apa yang ada di dalam isi kitab tersebut. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dari Zat yang Maha Mulia, yang agung, yang besar, menunjukkan bahasanya wasiat takwa itu adalah wasiat yang sangat besar dan merupakan perkara yang mesti diperhatikan. Lihat Allah Subhanahu wa taala secara khusus memanggil orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam mukadimah tadi kita sebutkan, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali wafat, meninggal, melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Bertakwalah kepada Rabb yang menciptakan kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia diberi wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada penciptanya, untuk bertakwa kepada Zat yang memberikan rezeki kepadanya. Yakni tidak ada yang mencipta dan memberi rezeki melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berwasiat, wa laqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Dan Allah SWT telah mewasiatkan kepada ahlul kitab. Walakat wasayna. Dan telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab. Wa iyyakum. Dan kepada kalian. Anittaqullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah SWT. Ini wasiat dari Allah SWT. Yang senantiasa. Yang khatib. Juga harus selalu mewasiatkan kepada. Yakni. Orang-orang yang hadir di dalam sholat jumat tersebut, kaum muslimin yang hadir di dalam sholat jumat tersebut, diberi wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kepada mereka bahwasanya takwa inilah bekal yang paling utama yang akan mereka bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diingatkan dan selalu diingatkan tentang ketakwaan ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang banyak, Di antaranya hadis Irbad bin Sariyah dan hadis yang lainnya. Beliau senantiasa mewasiatkan kepada para sahabatnya, kepada umatnya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam berfirman, bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Apakah kalian berada bersama yang lainnya? Berada di tempat ini bersama yang lain, ataukah kalian berada di tempat yang lain ketika kalian sendirian, dalam keadaan apapun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi sirri wa alaniyah, dalam keadaan dia sendiri, tidak ada teman, atau dalam keadaan dia bersama yang lainnya, di tempat yang ramai ataupun di tempat yang sepi. Di mana saja berada, diwasiatkan kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa, yakni takwa yang dilandasi dengan ilmu Alkitab dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Takwa yang disinari dengan cahaya Allah dan cahaya Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan seseorang tidaklah bisa dia mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dia harus mengetahui, mengilmui perkara apa saja yang mesti dia lakukan dari perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah seseorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seseorang bisa bertakwa mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah tanpa dia tahu apa yang dia lakukan itu perintah ataukah yang dia tinggalkan itu larangan. Sehingga dengan ilmu, dengan mempelajari ilmu, kita akan mengetahui ini adalah perintah Allah yang harus kita lakukan dan ini adalah larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Bukan dengan yakni semata-mata yakni kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kita harus mengetahui, mengerti, memahami yang kita lakukan itu benar-benar perintah dari Allah dan perintah dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita tinggalkan itu benar-benar satu larangan dari Allah dan larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan fi zamanina hadza, pada zaman kita sekarang ini, banyak sekian orang, ya, sekian syubhat, sekian firqah, sekian hizib, nah, golongan-golongan tertentu, firqah-firqah tertentu, nah, yang seakan-akan ketika kita lihat mereka saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang satu membolehkan ini perkara perintah yang dibolehkan untuk dijalankan, yang satu justru ini tidak benar, ini bukan perintah yang harus dilakukan. Yang satu ini mengatakan ini adalah perkara yang dilarang, yang satu ini perkara yang dibolehkan. Dari sinilah kemudian kita mesti mengetahui yang namanya kebenaran itu adalah mirrobik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus mempelajari apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya, sehingga kita benar-benar mengetahui bahwasanya itu adalah al-haq, itu adalah kebenaran, itu adalah perintah yang harus kita jalankan, sehingga kita mengetahui itu adalah larangan yang harus kita tinggalkan berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berdasarkan ini kesepakatan partai, bukan berdasarkan kesepakatan golongan, tidak. Tapi benar-benar itu adalah perintah dari Allah ataupun perintah dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam khutbah mesti ada nasihat, mau'idhah nasihat bagi kaum muslimin. Di dalam khutbah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbahnya beliau senantiasa memberikan semangat kepada kaum muslimin, para sahabat ketika itu untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari khutbah Jumat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah targhib wa tarhib. Memberikan dorongan kepada kaum muslimin untuk bersemangat menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarhib, dan memperingatkan kepada kaum muslimin agar mereka menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Didorong, diberi semangat, kemudian ditakut-takuti dari perkara maksiat yang mengakibatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari nasihat yang sering dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbahnya. Adanya dorongan memberikan semangat kepada kaum muslimin untuk terus menjalankan amalan-amalan ibadah kepada Allah, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, didorong, dianjurkan mereka, disebutkan pahala-pahala tentang amalan tersebut agar mereka semangat untuk menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan kepada mereka agar berhati-hati dari perbuatan maksiat. Dari sekian perbuatan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka tinggalkan, disebutkan berbagai macam hadis-hadis yang menunjukkan tentang ancaman-ancaman orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut sehingga mereka merasa takut untuk menjalankan perbuatan maksiat. Kemudian dibacakan ayat Al-Qur'an di dalam khutbah tersebut walaupun satu ayat. Ini berbeda dengan apa yang terjadi pada sebagian khatib pada masa sekarang ini, di mana mereka meninggalkan sebagian dari syarat-syarat dalam khutbah, atau mayoritasnya demikian. Terkadang khutbah sekian banyak dari awal sampai akhir tidak satu pun dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kekeliruan. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa man ta'ammala khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khutbah ashabihi radhiyallahu anhum wajadaha kafilatun bi bayanil huda wa tauhid wa dzikri sifatir rabbi jalla jalalah wa usulil imanil kuliyah wa da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala wa dzikri ala'ihi ta'ala alladhi tuhibbuhu ila khalqihi wa iyamihi allati tukhawwifuhum min ba'sihi." Kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang memperhatikan isi dari khutbah-khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita tidak melihat, kita tidak yakni menyaksikan langsung khutbah-khutbah Nabi itu bagaimana. Kita bisa mengetahui bagaimana keadaan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan salat Jumat ini. Mempelajari hadis-hadis tersebut, kita pelajari bagaimana si khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah dipelajari oleh para ulama, diterangkan oleh para ulama, diantaranya adalah Imam Ibnu Qayyim. Beliau seorang imam yang terkenal, dan beliau mengatakan siapa saja yang memperhatikan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khutbahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dia akan mendapati di situ penuh penjelasan tentang masalah hidayah. Dijelaskan tentang masalah hidayah, memberikan bimbingan kepada umat, memberikan hidayah kepada umat dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam khutbah tersebut juga dijelaskan tentang permasalahan tauhid, peribadahan yang murni hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh peribadahan itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini terus ditanamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus ditanamkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada umatnya agar mereka kokoh dan tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak boleh melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya demikian. Dibimbing akidah mereka, keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang berhak diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-mustahiqqu lil-ibadah wallahu Subhanahu wa taala, yang berhak diibadahi semata-mata itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini senantiasa dibimbingkan, dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kepada kaum muslimin, agar mereka menjaga perkara ini, agar mereka menjaga tauhid ini, karena tauhid merupakan inti dakwah semua para rasul. Sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang pertama, yakni Nabi Nuh alaihi salam, awal rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai pada rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya menyerukan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni antabutullaha wahdah wala tusyriku bihi syai'a, hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata dan janganlah kalian melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini inti daripada dakwah yang disampaikan oleh para rasul dan nasihat mereka kepada umat. Demikian mereka diberi nasihat untuk tetap kokoh di atas peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara isi daripada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga khutbah para sahabatnya radhiyallahu anhum, yakni menyebutkan sifat-sifat Allah jalla jalalu, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha tinggi, yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya, disebutkan, disanjung di hadapan kaum muslimin agar mereka membesarkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka membesarkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mereka akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Nama-nama yang indah dan sifat-sifat mulia yang sama sekali tidak serupa dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Dan di antara isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khutbah para sahabatnya adalah wa usulil imani kulliyah, menjelaskan tentang pokok-pokok keimanan secara keseluruhan yang telah kita kenal dengan rukun al-iman, arkanul iman, rukun-rukun iman, pokok-pokok keimanan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kepada kaum muslimin agar mereka mempunyai keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai keimanan yang sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan perkara ini amat sangat penting. Ketika seseorang salah di dalam mengimani tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, ini mengkhawatirkan dia akan terjatuh di dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena keimanan yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara yang terkait dengan keimanan kepada Allah. Seseorang mengimani tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk daripada pokok keimanan. Seseorang beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada, benar-benar wujud, yang alamnya adalah alam gaib, yang kita diperintahkan untuk mengimani perkara tersebut, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani tentang rububiyah Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam ini, menghidupkan dan mematikan. Kita tanamkan terus perkara ini kepada yakni kaum muslimin supaya mereka kokoh keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keimanan kepada Allah adalah ditanamkan kepada kaum muslimin tentang sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk disembah. Yang tidak boleh melakukan sesembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sesembahan yang hak. Wa anna ghairahu batil, dan adapun sesembahan yang lainnya adalah satu kebatilan yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah disebutkan tentang keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani apa saja yang disebutkan oleh Allah dari nama-namanya dan sifat-sifatnya tanpa kita mentakhrif, menyimpangkan makna dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tersebut, atau kita menolak dengan alasan-alasan tertentu. Allah telah menyebutkan namanya dan sifat-sifatnya, atau kita kemudian mentakwil, memberikan makna yang lain terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bertanya-tanya bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala demikian dan demikian? Apakah mungkin demikian dan demikian? Tidak boleh bagi seorang hamba untuk menanyakan sesuatu bagaimana keadaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adalah perkara yang gaib. Perkara yang tidak diketahui melainkan melalui khabar dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnah-sunnahnya. Di dalam apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Di dalam hadis-hadisnya. Apa yang disifatkan oleh Allah, yang diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Adapun bagaimana bentuknya dan bagaimana keadaannya, maka itu adalah perkara yang majhul. Sesuatu yang tidak diketahui oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, yang merupakan gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala alal arsistawa, beristiwa di atas arsnya. Imam Malik ditanya kaifal istiwa, bagaimana cara istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Malik rahimahullah memberikan bimbingan kepada umat yang namanya istiwa, al-istiwa'u ma'lum. Yang namanya istiwa itu adalah perkara yang diketahui di dalam al-lughatul arabiyyah. Istiwa itu adalah al-ulu wal-irtifa'. Maknanya di dalam lughatul arabiyyah, naik tinggi di atas arasnya. Itu adalah istiwa. Kemudian wassu'alu anhu majhulun. Wal-imanu bihi wajib. Beriman kepada sifat istiwa Allah SWT itu adalah kewajiban. Karena Allah SWT mengkhabarkan kepada kita tentang istiwanya Allah SWT. Ar-Rahman alal arsistawa. Ar-Rahman, Allah SWT di atas arsnya beristiwa. Itu perkara yang sudah maklum. Wassu'alu bihi bid'atun. Dan mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah itu adalah perkara yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara bid'ah, perkara yang diadakan, yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guru para sahabat radhiyallahu anhu. Wal kaifiyatu anhu, dan bagaimana bentuk cara istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah ghaib. Allah mengkabarkan kepada kita tentang istiwanya melalui Al-Qur'anul Karim. Melalui Al-Qur'anul Karim. Begitu pula sifat-sifat yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada hambanya bahasanya Allah Subhanahu wa taala yatullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan hambanya, di atas tangan-tangan mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Adam alaihissalam, khalaqtu biyadayhi. Khalaqtu biyadayhi. Aku ciptakan Nabi Adam. Khalaqtu biyadayhi, aku ciptakan Nabi Adam ini dengan kedua tanganku. Allah mengkhabarkan Allah memiliki tangan. Nah, tangan di dalam bahasa Arab ya tangan. Sebagaimana yang kita ketahui, nah, perkara yang maklum. Al-yad, tangan. Nah, dalam bahasa Arab. Sesuatu yang digunakan untuk memegang dan sebagainya. Kemudian, beriman tentang adanya sifat tangan bagi Allah SWT itu adalah perkara yang wajib. Karena Allah mengkhabarkan di dalam Al-Quran, Allah memiliki tangan. Kemudian menanyakan, nah, tentang perkara bagaimana tangannya Allah itu, nah, itu perkara yang tidak diketahui. Bagaimana keadaan tangan Allah SWT, perkara yang tidak diketahui, perkara yang gaib. Kewajiban kita adalah beriman kepada perkara tersebut. Wasu'alu anhu, menanyakan tentang tangan itu, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perkara yang mesti ditanamkan, nah, oleh khatib kepada para pendengar dari kaum muslimin di dalam khutbah-khutbah Jumat mereka. Karena ini adalah perkara yang usul, perkara pokok dari keimanan secara keseluruhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keimanan kepada para malaikatnya. Perkara yang banyak kaum muslimin tidak mengerti bagaimana malaikat itu. Banyak salah mereka di dalam mengimani malaikat. Bahkan ada yang tidak mempercayai adanya bentuk malaikat. Sebagian mereka mengatakan bahwa malaikat itu bukanlah makhluk yang dibentuk, yang berbentuk, yang berjisim. Mereka hanya mengatakan malaikat itu adalah hawajis. Hanya sebagai yakni hembusan-hembusan ataupun sesuatu yang mengilhami seseorang atau kebaikan-kebaikan yang tersirat kepada seseorang itu adalah malaikat. Padahal dengan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dalam keadaan mempunyai sayap. Di dalam surat Fatir ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah menciptakan malaikat dalam keadaan mempunyai sayap. Masna, sulasa, waruba, 2, 3, 4. Bahkan malaikat Jibril dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aslinya mempunyai 600 sayap. Keyakinan kepada malaikat. Keimanan ini terus ditanamkan kepada umat sehingga mereka benar-benar dalam mengimani malaikat itu benar adanya sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Di dalam sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat adalah makhluk yang memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan bentuk memiliki sayap-sayap. Bukan sebagai bisikan kebaikan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian yang dianggap oleh kaum muslimin sebagai seorang yang pintar dalam masalah tafsir dan sebagainya. Yang memahami tentang keimanan kepada malaikat secara keliru. Begitu pula keimanan kita kepada malaikat itu. Banyak di antara kita tidak mengetahui bahwasanya jumlah malaikat itu adalah ribuan. Jumlah malaikat itu ribuan yang harus kita imani secara global. Allah mengkabarkan kepada kita di mana ketika Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan peperangan Badar, perang pertama kali yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin para sahabatnya, dalam jumlah orang-orang kafir ketika itu 3 kali lipat jumlah dari kaum muslimin. Kaum muslimin hanya 300 lebih sekian, sementara orang kafir ketika itu jumlahnya 1000. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikatnya untuk memberikan bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga dalam peperangan itu Allah mengendaki kemenangan bagi kaum muslimin karena Allah kirimkan bi alfin malaikah, dengan 1000 malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu pasukan kaum muslimin. Bi alfin malaikah, dengan 1000 malaikat. Begitu pula malaikat-malaikat yang lainnya jumlahnya ribuan. Nah, itu kita harus imani secara global bahwasanya malaikat itu jumlahnya ribuan. Hanya Allah SWT yang mengetahui jumlah malaikat tersebut. Itu harus kita imani semuanya. Adapun yang kita ketahui dari nama-nama mereka, Jibril, Mikail, Malakul Maut dan yang lainnya, kita imani secara terperinci. Tugas-tugas mereka apa? Apa yang mereka diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas malaikat itu makhluk Allah yang taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan mereka selalu taat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah durhaka. Itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah pokok-pokok keimanan yang harus para khatib mengetahui bahasanya khutbah Nabi dan khutbah para sahabatnya itu selalu membimbing keimanan mereka agar mereka mempunyai keimanan yang benar, yang lurus kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, hari kiamat, dan keimanan yang benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Ini selalu ditanamkan oleh Rasulullah SAW di dalam khutbah Jumat. Begitu pula para sahabatnya selalu menanamkan tentang keimanan ini kepada mereka. Kemudian wadda'watu ilallah, dan memberikan nasihat kepada mereka agar senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersemangat untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada yang lainnya. Bersemangat untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada yang lainnya, menyebarkan kebaikan. Orang-orang yang belum mengetahui kebaikan Islam, dibimbingkan mereka untuk masuk ke dalam Islam, diajari mereka cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diajari mereka apa saja kewajiban yang harus mereka lakukan ketika berada di dalam agama Islam. Terus disebarkan. Ini semangat para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga kita ketahui dalam sejarah mereka, Islam ini sungguh menyebar ke seluruh wilayah Arab, ke seluruh wilayah jazirah Arab, bahkan sepertiga dunia mereka telah kuasai untuk menyebarkan agama Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Hingga alhamdulillah Islam sampai kepada negara kita ini. Kita alhamdulillah orang-orang tua kita berada di atas keislaman, walaupun keislaman yang artinya banyak di antara kaum muslimin, di mana mereka yang berada di jalan Islam ini ternyata banyak yang tidak mengerti tentang ajaran Islam, banyak yang tidak mengerti tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita benahi dan perlu kita luruskan dan perlu kita bimbing untuk mereka mencontoh dan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikri alaihi ta'ala allati tuhibbu ila haqq ila khalqihi dan menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang ketika mereka mengingat nikmat-nikmat Allah tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan dicintai oleh hamba-hambanya. Di dalam khutbah Jumat, maka seharusnya seorang khatib menyebutkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada hamba-hambanya. Disebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak dan besar, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Ketika kita mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala dari kepala sampai kaki, dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sangat banyak kenikmatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika khatib memberikan nasihat kepada kaum muslimin tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar supaya mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah, Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Sekian nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis. Hanya saja mereka diperintahkan untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Zat yang memberikan nikmat kepadanya. Ini disampaikan oleh khatib kepada kaum muslimin. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat anggota badan, seluruh yang ada pada kita ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan sempurna. Fi ahsani taqwim, bentuk yang paling bagus dan paling indah dari bentuk-bentuk makhluk yang lainnya. Sebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang kita dapatkan, kesehatan, ada keluarga, ada rumah, ada mobil, ada kendaraan yang bisa kita gunakan. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang ada pada kalian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan kepada kaum muslimin tentang nikmat-nikmat Allah agar mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala dicintai. Ternyata nikmat Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat banyak, sungguh sangat besar. Nikmat kita menghirup udara saja, menghirup udara dengan gratis. Kemudian menikmati matahari yang selalu bersinar di siang hari. Sekian banyak manfaat matahari kita bisa saksikan untuk kehidupan manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tahan matahari tidak muncul, tidak terbit. Matahari tidak terbit dari jam pagi hingga jam malam, mendung terus. Mereka rindu. Hamba-hamba Allah ini rindu adanya matahari. Kenapa matahari tidak muncul? Mereka ingin menjemur padi, ingin menjemur pakaian, ingin ini, ingin itu terhadap matahari. Sekian banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini disebutkan kepada umat, disebutkan kepada kaum muslimin tentang nikmat-nikmat Allah, mereka akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan bertambah bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula wa ayyamihi allati tukhawwifuhum min ba'sihi. Sebutkan pula tentang hari-hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu mereka akan merasa takut dari adab Allah Subhanahu wa taala, di mana ada hari ketika mereka dihisab, ada hari ketika mereka dikumpulkan, semua makhluk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hari di mana mereka dikumpulkan untuk menyeberangi sirat, siratal yang ada di permukaan jahanam. Agar mereka takut dalam keadaan seperti itu. Kemudian menimbulkan rasa takut di dalam dirinya untuk kemudian dia menghindar dari perkara-perkara yang yakni itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar ketika dia berada pada hari-hari di sisi Allah, dia akan mendapatkan penerangan, dia akan mendapatkan hisab yang mudah, hisab yasira, hisab yang mudah. Diingatkan kepada umat tentang hari-hari demikian. Hari-hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala sungguh amat sangat sulit dibanding hari-hari kita berada di dunia ini. Sangat sulit perkaranya. Sehingga manusia ketika itu, ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mereka sangat kesulitan merana, mereka berusaha mencari seseorang yang bisa memberikan syafaat kepadanya, Mereka datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Isa, datang kepada Nabi Musa. Mereka semua tidak mau berlepas diri. Mereka semuanya para nabi malu karena dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di dunia ini. Padahal telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka tidak mau memberikan syafaat ketika itu. Amat berat hari perkumpulan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kaum muslimin merasa takut, hamba-hamba Allah ini merasa takut untuk kemudian dia meninggalkan dosa-dosa di dalam kehidupan dunia ini. Wal amru bi dzikrihi wa syukrihi alladhi yuhibbuhum ilaihi, dan memerintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya. Ketika umat ini, ketika hamba ini senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dicintai hamba-hamba tersebut. Diingatkan kepada mereka hendaknya kalian berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan secara khusus, fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Di dalam surat Al-Baqarah Allah SWT sebutkan, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku. Ingat-ingatlah kalian kepadaku, adkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian menjadi orang yang kufur. Orang yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatib juga memperingatkan tentang hal yang demikian. Berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada kalian. Sehingga kalian akan mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Kalian akan diingat-ingat oleh Allah SWT, akan dicintai oleh Allah SWT. Itu disampaikan oleh khatib kepada umat. Fayadkuruna min adzamatillahi wa sifatihi wa asma'ihi ma yahibbuhu ila khalqi. Begitu pula di dalam khutbah Jumat itu disebutkan tentang kebesaran Allah, sifat-sifat dan nama-nama Allah SWT, sehingga Allah SWT dicintai oleh makhluk-makhluknya. Kebesaran Allah disebutkan, nama-nama Allah SWT yang mulia disebutkan, nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia disebutkan kepada hadirin, kepada ma'asyiral muslimin, agar supaya mereka membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'muruna man ta'atuhu wa ya'muruna min ta'atihi wa syukrihi wa dzikrihi ma yuhibbuhum ilaihi. Kemudian diperintahkan mereka untuk taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya. Wa yansarifu sami'una wa qad ahabbuhu wa ahabbuhum. Sehingga ketika para sami'in dari kalangan kaum muslimin, ketika mereka telah mendengar khutbah Jumat tadi, mereka ada di dalam hati-hatinya, mereka cinta kepada Allah, dan Allah pun mencintai mereka. Ini yang diharapkan di dalam khutbah Jumat. Bukan khutbah Jumat isinya membahas tentang masalah politik. Disebutkan kejelekan fulan, kejelekan fulan, kejelekan ini dan lain sebagainya. Tidak pantas pembahasan tentang politik dibawa di dalam tempat yang mulia tersebut. Khutbah Jumat harusnya isinya bimbingan kepada umat untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjalankan amalan kebaikan, meninggalkan amalan kejelekan, amalan kemaksiatan. Didorong umat untuk seperti itu. Bukan dibahas tentang perkara-perkara politik. Ada sebagian membahas tentang permasalahan surat kabar ini, berita ini, berita ini, berita ini, disampaikan di dalam khutbah Jumat. Itu bukan cara khutbah yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Khutbah mereka tidak berisi tentang itu. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, khutbahnya para nabi, khutbahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan khutbahnya para sahabat isinya adalah menganjurkan mereka untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan rasa takut kepada mereka agar mereka menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Bukan membicarakan perkara-perkara dari perkara-perkara politik dan sebagainya atau urusan-urusan dunia yang lain. Perkara ekonomi disampaikan di dalam yakni khutbah jemaat. Tidak tempatnya. Bukan itu yang dimaukan dalam khutbah jemaat. Tapi membimbing kaum muslimin. Membimbing kaum muslimin akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membimbing kaum muslimin agar menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Membimbing kaum muslimin agar menjadi orang-orang yang imannya teguh, kokoh. Membimbing kaum muslimin agar mereka semangat untuk menyebarkan kebaikan, mendakwakan kepada yang lain. Ini amalan kebaikan, ayo kita laksanakan sama-sama. Ini amalan kejelekan, ayo kita tinggalkan. Seperti itu khutbah di dalam khutbah Jumat tersebut mestinya demikian. Dan tidak lepas dari ayat-ayat Al-Quran. Disampaikan ayat Al-Quran. Qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah. Allah SWT berfirman demikian dan demikian. Terus disampaikan ayat Allah. Disampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan inti daripada khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan khutbah para sahabatnya dari khulafanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seluruh para sahabatnya. Radhiyallahu anhum, mereka semuanya dalam berkhutbah dengan khutbah Jumat itu memberikan targhib dan tarhib, dorongan semangat untuk beribadah kepada Allah dan memberikan rasa takut kepada mereka agar mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara pembahasan yang terkait dengan yakni permasalahan salat Jumat ataupun hari-hari Jumat yang kita insyaallah akan berada pada esok hari, hari Jumat. Maka hendaknya kita menyambut hari tersebut dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih beri waktu kita untuk berada di hari Jumat. Karena setiap orang tidak mengetahui sampai mana ajal itu akan datang. Terkadang orang di malam hari ini dia segar bugar, besok sudah tiada juga banyak. Yang meninggal di hari Jumat juga banyak, alhamdulillah. Mungkin itu adalah tanda-tanda kebaikan meninggal pada hari Jumat. Hanya dilihat dia meninggalnya dalam keadaan apa. Kalau dia meninggalnya dalam keadaan kafir sekalipun meninggal di hari Jumat, ya bukan kebaikan. Kalau dia meninggalnya dalam keadaan dia minum minuman keras, ya bukan kebaikan, bukan tanda yang baik. Itu hanya sekedar tanda. Dari tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang taat kepada Allah meninggal di hari Jumat, itu adalah tanda-tanda kebaikan. Dan diharapkan itu adalah husnul khatimah. Ketika dia di hari Jumat itu meninggal dalam keadaan dia orang yang beramal soleh. Dalam keadaan dia mungkin dia sedang menjalankan amalan soleh. Tapi kalau sedang mendengar minuman keras atau sedang bermain judi kemudian meninggal di hari Jumat, bukan satu kebaikan. Hanya sekedar tanda. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf di dalam menyampaikan apa yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Soleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafizullah. Mudah-mudahan Allah SWT masih berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa kita duduk bermajlis seperti ini. Karena ini adalah satu kemuliaan bagi kita sekalian. Banyak harapan yang kita harapkan di dalam majlis ini. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan. Begitu pula orang yang duduk di majelis yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya. Allah akan memberikan ampunan kepadanya sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui para malaikatnya, Allah SWT mengkhabarkan mengampuni hamba-hambanya yang selalu bermajlis di dalam majlis yang di situ dibacakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.